Konsultasi Syariah. Hukum gelar haji. Pertanyaan, apa hukum gelar haji bagi mereka yang berhaji? Apakah diperbolehkan menyebut haji fulan? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Gelar haji atau hajah belum dikenal di zaman Nabi SAW maupun sahabat. Bahkan menurut Syekh Dr. Bakar Abu Zaid, gelar haji pertama kali beliau temukan di kitab Tarikh Ibnu Katsir, ketika pembahasan biografi ulama yang wafat tahun 680-an. Lantas bagaimana hukum memberi gelar haji untuk mereka yang sudah berangkat haji? Orang yang sedang melakukan haji disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah? Quran Surat At-Taubah ayat 19. Dr. Abu Zaid mengatakan, kata haji pada ayat di atas maknanya adalah kelompok orang yang sedang melaksanakan amal haji. Tidak pernah dikenal di masa generasi terbaik umat Islam atau kurun al-mufaddalah. Selanjutnya, beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai gelar ini. Pendapat pertama, gelar haji hukumnya dilarang, karena ini adalah gelar yang belum pernah dikenal di zaman Nabi SAW, dan gelar ini dikhawatirkan memicu riya. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Da'imah pernah mengatakan, panggilan haji bagi yang sudah berhaji sebaiknya ditinggalkan, karena melaksanakan kewajiban syariat tidak perlu mendapatkan gelar, namun dia mendapatkan pahala dari Allah bagi mereka yang amalnya diterima. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengkondisikan jiwanya agar tidak bergantung dengan semacam ini, agar niatnya ikhlas untuk Allah. Keterangan yang semisal juga pernah disebutkan Imam Al-Albani, rahimahullah. Beliau melarangnya karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Pendapat kedua, gelar semacam ini dibolehkan, terlepas dari kondisi batin jamaah haji, dengan beberapa alasan. Pertama, alasan keikhlasan itu alasan pribadi, dan berlaku bagi semua ibadah. Dalam arti, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah apapun kondisinya, meskipun ibadah itu diketahui orang banyak. Kedua, gelar tertentu untuk ibadah tertentu lebih bersifat urf atau bagian tradisi, sehingga bisa berbeda-beda tergantung latar belakang tradisi di masyarakat. Terkadang masyarakat memberi gelar untuk mereka yang telah melakukan perjuangan berharga atau memberi manfaat besar bagi yang lain. Misalnya, orang yang pernah berjihad disebut mujahid. Dulu peserta Perang Badar disebut dengan Al-Badri. Meskipun Perang Badar sudah berakhir tahunan, gelar itu tetap melekat. Ketiga, tidak ada dalil yang melarangnya. An-Nawawi mengatakan, boleh menyebut orang yang pernah berangkat haji dengan gelar haji, meskipun hajinya sudah bertahun-tahun, atau bahkan setelah dia wafat. Dan ini tidak makruh. Sementara yang disebutkan dalam riwayat Baihaqi dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, janganlah kalian mengatakan saya haji, karena haji adalah orang yang ihram. Riwayat ini mauquf dan sanadnya terputus. Alasan bahwa gelar haji itu masuk urf atau tradisi di masyarakat pernah disampaikan As-Subki ketika membahas biografi Hasan bin Sa'id al-Haji. Beliau mengatakan, gelar al-haji ini menggunakan bahasa bukan Arab untuk mereka yang telah berangkat haji. Mereka menyebut orang yang pernah berhaji ke Baitullah al-Haram dengan haji. Karena di Indonesia, bisa haji termasuk amal istimewa. Mereka yang berhasil melaksanakannya mendapat gelar khusus, yaitu haji. Demikian, Allahu a'lam.